Wah ini ular. Wah ini buaya. Hati-hati. Banyak binatang buas. Kalau gak salah pernah dijawab di majelis ini. Yang saya ceritakan waktu itu, saya belajar di sana dalam keadaan masih nol, gak tahu apa-apa. Itu sudah terasa. Ini orang bicara ya ayyuhalladzina amanu, kok bisa larinya ke jamaah? Namanya Dr. Umar dari Palestina. Gak tahu masih ada apa enggak di sana. Dari Palestina. Dia bicara, ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah nida'un lil jama'ah. Panggilan jama'ah. Panggilan untuk jama'ah. Wa hadha dalil alal anna al-islam la budda min al-jama'ah. La islama illa bil jama'ah, wa la jama'ata illa bi imam. Itu satu. Bayangkan sampai mengajarkan untuk harus ikut jamaah-jamaah Islam yang sekarang ada. Dan yang terbaik, yang terbagus, paling enak, ikhwanul muslimin. Iya. Terang-terangan dia. PR, setiap PR, cari di lima tafsir. Salah satunya harus tafsir Said Qutb. Harus. Yang lainnya bebas. Apa enggak terbalik? Harusnya kalau dia berpikir menyelamatkan kaum muslimin, para syabab, para pemuda yang belajar, harusnya dia berkata, yang paling wajib tafsir Ibnu Katsir, yang lainnya terserah. Ini enggak, dibalik. Said Qutb yang wajib, yang lainnya bebas. Qul inna a'udzubikumullah. Satu lagi doktor Ibrahim Atha Sya'ban namanya. Fiqih ngajarnya. Enggak tahu masih ada apa enggak di situ. Bicara. Fikih ngajarnya. Terus cerita. Cerita tentang Mesir. Mesir waktu itu. Bahwa betapa rapihnya organisasi yang namanya ikhwan muslimin di sana. Kalau mau demonstrasi, begini, begini, begini, begini, begini. Cerita. 2 jam habis untuk cerita masalah itu. Tidak ngajar fikih sama sekali. Ya memang biasanya fikih. Kali itu, rupanya ada kasus. Cerita saja di kelas. Ya. Agar kalian sekedar tahu saja. Betapa rapihnya mereka. Qanabidina a'azakumullah. Dan yang paling ringannya. Masya Allah. Ngajarkan tauhid, ngajarkan manhaj, prinsip-prinsip. Dan gak senang sama mereka-mereka yang ikhwani, ada hizb. Masya Allah, saya suka. Datang ke rumahnya. Cara dan sebagainya. Terakhir, baru saya ketahui kalau dia sururi. Baik, itu yang paling ringannya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pendapat sebagian ulama yang membolehkan memanfaatkan jin? Memanfaatkan jin? Yang mubah seperti membangun bangunan, menindih benda layaknya manusia yang boleh. Saya tidak tahu kalau ada ulama yang membolehkan. Yang saya tahu para ulama melarangnya dengan dalil wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada laki-laki dari manusia meminta bantuan pada laki-laki dari jin. Fazaduhum rahaqa. Maka dia bertambah menjadi rahaqa. Bertambah rahaq, ada 2 tafsirnya yang pernah saya baca. Bertambah dosa dan bertambah sombong. Dan 2 tafsir dari kalimat fazaduhum rahaqa, 2-duanya benar. Bertambah dosa-dosa orangnya, bertambah sombong jinnya. Fazaduhum rahaqa, yani manusia yang minta bantuan pada jin-jin tadi bertambah dosa, dan jinnya yang diminta bantuan bertambah sombong. Biarkan jin di alam jin dan kita di alam kita. Gak ada perintah, anjuran, pembolehan yang ada justru sebaliknya. Jangan meminta bantuan pada mereka. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzun, meminta perlindungan, minta bantuan dari jin. Fazaduhum rahaqa.

Saya sangat membutuhkan mereka karena tanpa karyawan saya susah meluangkan waktu untuk ilmu. Berdasarkan saya kalau tetap mempercayakan pada mereka. Kalau masih terus upaya-upaya menasehati, mudah-mudahan tidak mengapa. Yang jelas ini orang agamanya apa? Kok enggak mau sholat itu? Nasrani. Kalau agamanya Nasrani, ajak masuk Islam. Kalau tidak mau, biarkan dia sampai dia mendapatkan hidayah. Enam. Wallahu ta'ala alam. Kalau yang namanya nasihat itu meningkat dari pertama lebih keras, lebih keras, lebih keras, lebih keras, sampai puncak-puncaknya dihukum. Karena kamu kekuasaannya hanya pada sebatas kekuasaan di kerjaan, dia karyawan kamu, bosnya, maka paling tinggi ancamannya itu. Kalau enggak, saya keluarkan kamu. Kalau ternyata memang dia lebih memilih kekufurannya, ya kamu pecat. Insya Allah Allah gantikan banyak yang mau sholat. Ngapain memelihara orang kafir di rumah atau di kerjaan kalian? Apa hukum memperlombakan Al-Quran seperti di MTQ? Saya tidak tahu ada sunnahnya musabaqah tilawatil Quran kecuali pada anak-anak, anak kecil. Kalau untuk orang-orang dewasa tidak dilatih untuk itu, tidak diajar untuk itu. Nah, bagaimana hukum menikahi wanita ahlul bid'ah? Hizbi. Qul inna a'udzubikumullah. Apa enggak ada akhwat-akhwat salafiyat? Harus nikahi hizbiyah. Kalau saja laki-lakinya benar-benar laki-laki sih, insyaallah enggak apa-apa. Yang saya khawatirkan adalah laki-laki yang terbawa oleh wanita. Ini banyak sekarang. Di zaman sekarang banyak. Bahkan ketika dia bicara, ketika dia bersikap, semuanya dari belakang. Dari suara perempuannya, suara istrinya. Maka saya sarankan untuk mencari fadfar bidatid din sesuai dengan hadis. Carilah yang agamanya bagus. Kalau dia menyimpang, namanya agamanya jelek. Fadfar bidatid din taribat jadak. Cari yang agamanya bagus, kalau enggak celaka kamu. Benar. Apa hukum nikah siri? Tidak sunnah, tidak nyunnah, karena Nabi menyatakan a'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Kalau siri maknanya sembunyi-sembunyi ya. Enam. Kalau siri maknanya tidak pakai catatan, nikahnya sah. Kan ada saksi dan sebagainya, diumumkan juga undangan sebagainya, sah nikahnya. Cuma dia melanggar perintah Rasulullah SAW untuk taat pada penguasa. Diperintahkan tas membawa tujia. Apa susahnya? Dengan catatan resmi dari penguasa. Di masjid sekitar tempat tinggal saya setiap hari Jumat ba'da subuh dilakukan pembacaan Al-Quran surat Al-Kahfi berjamaah dengan para jamaah salat subuh. Apakah ini termasuk suatu hal yang baru? Surat Al-Kahfinya dibaca hari Jumat ada sunnahnya. Tetapi untuk dibaca bersama-sama saya tidak tahu ada contohnya. Saya tidak tahu ada contohnya. Sehingga silakan baca masing-masing walaupun di masjid semua. Baca masing-masing, sendiri-sendiri. Surat Al-Kahfi. Apakah berdoa kepada Allah di samping kuburan-kuburan orang saleh termasuk kesyirikan? Pertanyaannya adalah, kenapa harus di samping kuburan orang saleh? Itu pertanyaannya. Ya lebih mantap, itu bid'ahnya. Supaya orang saleh itu ikut, itu kebid'ahannya. Yang diperintahkan ibadah di masjid, Kalau tidak di masjid, yang paling baik rumahmu sendiri. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maka baca Quran, berdoa, salat-salat sunnah di rumah. Salat-salat wajib di masjid. Dan juga hidupkan masjid dengan bacaan Quran, dengan kajian-kajian. Adapun kuburan selalu dijadikan contoh betapa sepinya. Sehingga dikatakan rumah kalau tidak dibacakan dalam Al-Quran seperti kuburan. Kuburan orang soleh ataupun kuburan orang toleh sama. Orang baik ataupun orang jelek sama saja. Enggak dianjurkan untuk berdoa di sana. Tetapi kalau kita mau berdoa secara umum di hadapan kuburan-kuburan, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, kaum muslimin semuanya, dan kita doakan dengan doa, enggak apa-apa. Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minina wal mu'minat, antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Atau berdoa, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum wa'assi' madkhalahum wa'asiluhum ila akhirnya. Tidak apa-apa. Tetapi kalau mau doa-doa sesuatu yang tidak berkait dengan kuburan, datang ke kuburan kemudian berdoa, ya Allah, aku doanya kuburan, tetapi doanya kepada Allah, tapi kenapa di sisi kuburan? Ada apa? Ada kesalahan dalam keyakinan yang tidak terungkap. Yaitu umumnya, saya kalau di sini lebih khusyuk. Khusyuk. Kenapa? Kalau di masjid enggak khusyuk. Padahal masjid rumah Allah, kuburan tidak disebut demikian. Baik. Tanya berikutnya. Apa saja batasan masjid yang dilarang untuk jual beli? Apakah hanya di dalam atau di luar masjid? Namun masih dalam lingkungan atau halaman. Wallahu a'lam. Setahu saya yang pernah saya dengar, wallahu ta'ala alam, adalah masjid yang dipakai untuk sholat. Masjid adalah tempat yang dikhususkan yang dipakai untuk sholat. Kalau dipakai untuk parkiran bukan masjid. Nah, jazakumullah khair. Bagaimana kalau kredit motor atau ambil motor di dealer dengan kredit, boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena ada ribanya di sana. Secara umum yang saya ketahui. Boleh beristinja menggunakan tisu kering atau tisu basah? Khususnya masalah BAB, boleh. Di antaranya pendapatnya Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarah Umdatul Ahkam. Termasuk menggantikan batu boleh dengan tisu. Wallahu a'lam. Tentunya yang terbaik, yang lebih sempurna adalah dengan air. Di kalangan orang Jawa, ada keyakinan bahwa ada orang sakit yang tidak meninggal-meninggal atau sulit meninggal. Disebabkan orang tersebut mempunyai susuk jimat. Kemudian kalau susuknya diambil, baru meninggal dengan mudah. Bagaimana cara meluruskan pendapat ini yang sudah masyhur di masyarakat? Yang namanya meninggal, itu sudah ajal yang tercatat di sisi Allah SWT. Kapan dia mati? Mati. Adapun gambaran sulitnya meninggal dan sebagainya, wallahu a'lam, saya enggak paham dari mana asal muasalnya. Kemungkinan wallahu a'lam bahwa dia sudah mati. Tetapi karena dia dengan susuk dan jimatnya, dia ditempeli jin misalnya di situ, sehingga seakan-akan masih hidup, padahal itu jin. Sehingga ketika diruqyah meninggal. Padahal sudah meninggal tadi. Diruqyah hilang jinnya. Maka lemas dia, selesai. Enggak punya tenaga, enggak punya apa, karena sudah selesai. Sudah meninggal. Wallahu a'lam. Min fadlik, mohon penjelasan hukum wanita menggulung rambut ketika salat. Setahu saya tidak boleh. Makruh hukumnya. Dengan apa yang saya sebutkan tadi, termasuk menggulung pakaian, termasuk melinting celana dan sebagainya,

Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah, akan mendapatkan tuba dalam jannah. Akan mendapatkan pohon tuba dalam jannah. Saya seorang akhwat mau tanya, berapa hari yang lalu ana haid tetapi cuma satu kali sebelum duhur. Setelah datang salat asar, ana tidak haid lagi. Yang ana tanyakan, apakah ana boleh salat asar padahal biasanya wanita haid normalnya sampai 3 hari? Iya. Yang jelas haid itu termasuk yang dikatakan adah muhakkamah, kebiasaan jadi hukum. Kalau biasanya 3 hari, maka kalau dia berlebih dari 3 hari, maka 3 hari itu sebagai haidnya. Sisanya adalah istihadhah, penyakit. Sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya, yang biasanya 8 hari ternyata baru 2 hari bersih, maka sholat. Walaupun baru 1 hari bersih, maka sholat. Walaupun sejam saja, setelah itu berhenti, sholat. Tetapi yang jadi masalah, harus benar-benar tahu, yakin bersihnya. Sebab bersihnya haid itu akan ada tanda-tandanya. Ada beberapa wanita yang haidnya sedikit, sehingga dia keluar, tapi gak keluar dari pintu rahim. Alhum. Suami-suaminya harus mengajarkan pula pada istrinya. Sehingga dia merasa tidak haid, karena gak keluar dari pintu rahim, gak ada. Pakai berbagai macam pembalut juga tidak ada. Ternyata kalau dimasukkan tisu ke dalamnya, ada darah di dalamnya. Karena sedikitnya tidak keluar dari pintu rahim. Nanti kalau sudah bertumpuk, besok baru keluar. Atau keluar sedikit, berhenti lagi. Padahal bukan berhenti, karena sedikit memang. Sehingga hati-hati. Harus ada kain. Kalau bukan tisu, khawatir tisu akan rusak. Kain. Untuk melihat apakah masih ada dalamnya merah-merah, maka dia melihatnya. Nah, dan biasanya tanda-tandanya kalau haid itu berhenti, warna darahnya sudah semakin terang. Tadinya gelap bahkan cenderung hitam, kemudian semakin merah, terakhir dengan merah muda dan diakhiri dengan qas'atul bayda. Kata Aisyah, qas'atul bayda. Apa maknanya? Seperti bercak putih atau seperti lendir putih. Maka saat itu berarti kamu sudah bersih. Kenapa? Atau sebelum qas'atul bayda ada kuning, merah yang terang sekali mendekat ke kuning. Nah, al-muhim, kalau memang sudah benar-benar berhenti, maka tetap kembali sholat. Kita dianjurkan untuk menebarkan salam kepada yang kita kenal ataupun kita tidak kenal. Tapi kenyataannya kebanyakan dari kita mengucapkan salam hanya kepada orang yang kita kenal saja. Mohon nasihatnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum bitaqwallahi was sunnah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala dan berpegang dengan sunnah. Apakah yang lakum ataupun yang alaikum? Apakah yang mendukung kalian atau memberatkan kalian? Tegakkan sunnah. Termasuk sunnah adalah menyebarkan salam. Walaupun kepada orang-orang yang tidak kenal. Kecuali kalau kita kenal. Imma salam, wa imma gak salam. Kalau kenal ahlus sunnah, salam. Kalau kenal bahwa dia ahlul bidah, jangan salam. Kalau belum kenal, mereka muslimin, assalamualaikum. Kita tahu bahwa dia muslim. Bas. Apakah dia pemikiran begini atau begitu? Sebarkan salam. Hukum asalnya mereka muslimin. Kecuali kalau sudah terbukti mereka musuh sunnah, maka kita tinggalkan salam. Mafhum. Sehingga orang-orang awam, kaum muslimin yang tidak mengerti apa-apa, mereka yang dalam keadaan tidak memiliki ilmu, tidak. Ini orang-orang yang butuh untuk kita dakwahi. Terutama kita dakwahi dengan sikap kita yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan adab dan baik, sopan santun. Cuman kaku kayak robot. Saya pernah ditegur seperti itu. Artinya saya sama, pernah seperti ini. Kenapa? Yang negurnya malah orang kampungnya. Setelah lama kenal akrab, dia bilang, ternyata Ustaz itu baik, katanya. Loh, emang kenapa? Dulu pertama saya kenal Ustaz, saya benci. Orang kok kayak robot, jalan lurus. Lah, oh saya di sini sebagai apa? Patung apa? Ya, itu kelemahan saya, Pak. Mohon maafnya yang banyak. Mohon maafnya yang banyak. Nah, ini pengalaman jelek, jangan diulangi dan jangan ditiru. Kita harus mengerti tentang masalah itu, masalah adab, karena itu salah satu dalam bentuk dakwah, salah satu dari bentuk-bentuk dakwah. Kalau awalnya sudah benci lihat adabnya, khawatir belakang-belakang malas untuk nerima nasihat kalian. Ya kebetulan saja yang tadi, lama-kelamaan jadi akrab. Setelah akrab baru dia ingat, dulu saya itu paling benci sama Ustaz. Oh, saya ini dianggap robot. Saya ini dianggap patung, dianggap batu. Kok jalan kayak robot terus. Saya ini di sebelahnya gak kelihatan. Nah, sehingga usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum wa iyaya bi akhlakil kerimah wa akhlakil sunnah. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan Ustaz yang sangat keras, yang ketemu orang tidak mau salam? Mungkin saya dulu itu yang dimaksud. Nah, dulu tapi sekarang sudah taubat. Seorang membeli atau memesan barang kepada seorang penjual dengan memberikan DP, uang muka. Selang beberapa waktu, pembeli tersebut membatalkan pesanannya dengan alasan usahanya bangkrut. Dan pembeli ini meminta uang untuk kembali. Bagaimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan oleh penjual? Khonifuddin a'azakumullah, ini kebetulan pernah ditanyakan kepada Syekh Abdullah Nara'i. Jawabannya adalah al-muslim ala syurutihim. Muslim itu tergantung kesepakatannya. Tergantung kesepakatan bersama. Uang DP itu umumnya disepakati adalah untuk membuktikan kalau dia serius. Nih, kalau saya tidak serius, pembeli tadi dirugikan. Iya kan, pembeli tadi dirugikan karena dia sudah usaha, mungkin sudah separuh jadi, ternyata gak jadi dibeli, dia rugi. Maka uang DP itu hilang sebagai balasan kerugian atau bayaran kerugian si penjual tadi, atau si orang yang sedang memberikan, menyiapkan pesanannya. Umumnya begitu. Maka kalau umumnya seperti itu dan itu yang disepakati, yakni syurut, syurutil mu'min muslim, maka ala syurutihim. Kalau dia membatalkan, hilang. Kalau penjualnya yang membatalkan, ternyata saya gak bisa, kembalikan DP-nya. Kecuali kalau ada kesepakatan lain. Jadi yang perlu diperhatikan ini, penjual dan pembeli, adalah apa kesepakatan awalnya. Karena al-muslim ala syurutihim. Apakah kalau batal DP-nya hilang? Kalau gak ada kesepakatan, gak ada apa-apa tuh kesepakatan apa-apa. Kembali ke uruf masyarakat. Jadi jawab oleh beliau. Urufnya hilang, ya hilang. Enam. Jazakumullahu khairan. Wabarakallahu fikum. Wal'afu minkum. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.